Konsultasi Syariah. Hukum bermakmum dengan imam melalui speaker masjid. Pertanyaan. Di kamar hotel ada speakernya. Kalau kita di kamar hotel bermakmum sholat dari masjid, apakah sah sholatnya? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya pertanyaan senada. Apakah boleh seorang muslim melakukan sholat mengikuti sholat yang disiarkan live di televisi atau radio tanpa melihat imam, terkhusus bagi kaum wanita? Beliau menjawab, tidak boleh seorang melakukan sholat mengikuti imam melalui perantara siaran live radio ataupun televisi, karena tujuan sholat jamaah adalah berkumpul, maka harus dilakukan di suatu tempat yang sama atau shofnya bersambung dengan shof yang lain dalam satu jamaah. Alasan lain tidak boleh sholat jamaah berperantara radio atau televisi, kalau seandainya kita katakan boleh, masing-masing orang akan sholat 5 waktu di rumah, bahkan sholat Jumat sekalipun. Tentu seperti ini menafikan tujuan dari sholat Jumat dan sholat jamaah, yang tujuannya adalah mengumpulkan manusia. Oleh karena itu, tidak boleh bagi kaum wanita dan yang lainnya berjamaah mengikuti sholat di radio atau televisi. Hanya Allah yang memberi taufik. Majmu' al-Fatawa. Komite Kajian Ilmiah Islam dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia pernah ditanya pertanyaan senada. Berikut jawabannya. Tidak boleh para lelaki dan wanita, orang-orang lemah atau yang masih kuat, untuk sholat di rumah mereka, baik sendirian maupun jamaah, mengikuti imam di masjid, menyambungkan sholat mereka dengan sholatnya imam melalui perantara pengeras suara saja, baik sholat wajib maupun sunnah, sholat Jumat atau sholat lainnya. Baik rumahnya berada di belakang imam atau di depannya. Karena kaum laki-laki yang mampu berkewajiban melakukan sholat fardu berjamaah di masjid, tidak wajib bagi kaum wanita dan orang-orang lemah. Fatwa Lajnah Daimah. Demikian, Wallahu a'lam bis-shawab.